Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-156 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan wa man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ula'il a'immah bahwa adhallu min himari ahli. Dan barang siapa yang mencela kekhilafan salah seorang di antara imam-imam tersebut, yaitu para khulafa'ur rasyidin, bahwa adhallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat daripada keledainya. Dan ini adalah menunjukkan tentang kekeliruan dan kehinaan orang tersebut, dikatakan dia lebih sesat daripada keledai, lebih bodoh daripada keledainya. Karena begitu jelasnya dalil yang menunjukkan tentang kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq, ijma' para sahabat, para salaf, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kalau ada di antara manusia yang mereka mencela kekhilafan salah seorang di antara mereka, mungkin dia mencela kekhilafan Uthman, atau mengatakan kekhilafan beliau tidak sah, atau mengatakan kekhilafan Ali tidak sah, atau mengatakan kekhilafan Abu Bakar dan Umar tidak sah. Kalau ada yang mencela kekhilafan salah seorang di antara khulafa ar-rasyidin, maka ini adalah sebuah kesesatan, menyelisih ijma' para salaf. Taib. Tentang khulafa ar-rasyidun, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Dan dikatakan bahwa orang yang meragukan dan mencela kekhilafan mereka, ini adalah orang yang sesat. Ada sebuah hadis yaitu dari Safinah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanah. Thumma yu'ti Allahu al-mulka aw mulkahu man yasha. Kekhilafahan kenabian adalah 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah SWT akan memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi 30 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah khilafatun nubuwah. Mereka lah khulafa ar-rasyidun. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hasan sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan kalau kita perhatikan, kekhilafahan khulafa ar-rasyidun adalah 30 tahun atau lebih tepatnya 29 tahun lebih 6 bulan. Bagaimana perhitungannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang keempat itu meninggal pada tanggal 17 Ramadan tahun 40. Kalau antum hitung antara 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah sampai 17 Ramadan tahun 40 itu 29 tahun lebih 6 bulan. Nabi mengatakan thalathuna sana. Apakah di sini ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Karena orang Arab biasa mereka menyempurnakan pecahan. Jadi kalau 29 tahun 6 bulan maka mereka sempurnakan, mereka mengatakan 30 tahun. Apalagi ada yang mengatakan kalau dilengkapi dengan Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Ternyata beliau menjadi pemimpin dan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib meskipun hanya sebentar itu selama kurang lebih 6 bulan. Karena beliau menjadi khalifah setelah bapaknya sampai tanggal 25 Rabiul Awal pada tahun 41 Hijriah. Nabi meninggal 12 Rabiul Awal, Hasan bin Ali menjadi khalifah setelah meninggal bapaknya sampai bulan Rabiul Awal tanggal 25. Jadi dari Rabiul Awal sampai Rabiul Awal dari tahun 11 sampai 41. 41 kurangnya 11, 30 tahun. Sehingga ada sebagian ulama Ahlussunnah yang mereka mengatakan Hasan bin Ali ini adalah termasuk khulafa ar-rasyidun. Meskipun jumhur mengatakan empat saja, yang pertama Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Berarti ini keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 30 tahun pertama mereka adalah khilafatun nubuwah. Bagaimana setelah ini ada yang mengingkari kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafan Umar, kekhilafan Uthman, kemudian hanya mengakui kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu jami'an. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.